Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa hadana ila siratil mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqadatan min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI di mana anda berada yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hari demi hari kehidupan kita ini kita isi dengan pemahaman terhadap ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan dengan pemahaman itu adalah bentuk kesyukuran kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk mempertebal keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selawat seiring salam marilah kita sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuklah ahli yang mendapatkan syafaatnya. Para pendengar yang dimana anda berada dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, melalui siaran Radio Republik Indonesia dari kajian Tafsir Syah Mutawalli Syahrawi ini, kita akan membahas firman Allah dalam surah Hud ayat ke-20. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika lam yakunu mu'jizina fil ardi wa ma kana lahum min dunillahi min awliya. Yudha'afu lahumul 'adab, ma kanu yastati'un as-sam'a wa ma kanu yubsirun. Yang artinya adalah orang-orang itu tidak mampu menghalang-halangi Allah untuk mengazab mereka di bumi ini, dan sekali-sekali tidak adalah bagi mereka penolong selain Allah. Siksaan itu dilipat gandakan kepada mereka. Mereka selalu tidak mendengar kebenaran dan mereka selalu tidak dapat melihatnya. Ayat ini mengajarkan kepada kita ketika pernyataan Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwasannya orang yang mendustakan agama Allah, kemudian orang yang selalu menghalang-halangi jalan orang yang melakukan kebaikan, kemudian membengkokkan pemahaman ajaran Islam, dan dia juga tidak meyakini adanya hari akhirat. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan mereka itu pada hakikatnya tidak mampu menghalang-halangi kebenaran atau Allah subhanahu wa ta'ala. Dapat kita lihat ketika Al-Quran pada 5 tahun kebelakang adanya pensamaran dalam isi Al-Quran, maka ketika itu ada pentashih dari Lajnah Al-Quran atau panitia pentashih Al-Quran, adanya bahwasannya ada orang yang pingin merubah-rubah ayat Allah. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna nahnu lahafidhun. Kami yang menurunkan Al-Quran, kata Allah, dan kami juga akan menjaganya. Jadi orang yang hendak coba-coba merubah-rubah ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan ketahuan juga. Kemudian orang yang melarikan pemahaman ajaran Islam dengan bentuk sholat tidak wajib, kemudian sholat bisa ditunda karena adanya kumpul, sholat juga bisa dibayar dengan bentuk fidyah, satu saat pasti ada klaiman bahwasannya mereka ini adalah sesat. Karena apa? Tidak ada satu kesesatan itu yang tidak Allah akan bongkarkan. Maka di sini Allah nyatakan, ulaika lam yakunu mu'jizina fil ar. Sesungguhnya mereka itu tidaklah sanggup untuk menghalangin-halangin Allah dengan kebenarannya di muka bumi ini. Maka yang diminta sama kita adalah bagaimana kita mengoptimalkan dalam kehidupan kita beragama ini dengan mengamalkan ajaran-ajaran agama kita yang benar. Sehingga apa? Ketika kita berada di komunitas, tidak hanya umat Islam saja, agama yang lain tidak ada mengklaim satu dengan yang lainnya. Ini salah dan benar. Yang kita takuti adalah orang yang ketiga merasuki dan mencoba-coba bahwasannya Islam dengan agamanya, Buddha dengan agama dan sebagainya, memasukin pola-pola ajaran ini, kemudian menyatakan itu berasal dari Islam, itu berasal na'udzubillah min zalik. Maka yang diharapkan dari kita ini adalah sama-samalah kita belajar untuk meningkatkan pemahaman agama kita ini. Lebih jauh lagi pembahasan kita akan dipaparkan Ustadz Dr. Zainal Arifin. Kami silahkan Ustadz. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat 20 dari surat Hud ini kita menemukan 3 poin penting. Yang pertama, orang yang tidak percaya kepada hari akhirat, orang yang gemar menghambat Islam, menghambat jalan Allah yang lurus, atau orang yang berusaha untuk membengkokkan jalan Allah. Bila nomor satu pada ayat kemarin itu bersifat eksternal, jalan yang lurus dihambat, maka ayat bagian kedua dari pertemuan kita kemarin, wayabghunaha iwaja, itu adalah merusak Islam dari dalam. Merusak Islam dari luar, merusak Islam dari dalam, tidak mengakui hari akhirat, akan berdampak pada 3 hal. Yang pertama, bahwa mereka itu lemah dan mereka akan diperlemahkan Allah di bumi ini. Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha kuat, Al-Qawi. Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha tinggi, Al-Ali. Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha besar, Al-Kabir. Maka ketika Allah yang maha kuat, maha tinggi dan maha besar itu mengatakan kamu lemah dan akan diperlemahkan di bumi ini, maka itu sangat mudah bagi Allah dengan firman-Nya, kun fayakun, jadi maka jadilah. Maka kita menemukan usaha-usaha untuk melemahkan jalan dakwah Islam terlihat pertama memang berhasil, tetapi terbukti di akhirnya bahwa dakwah Islamlah yang berjaya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicaci maki di Mekah, dikatakan sebagai orang gila, dikatakan sebagai seorang ahli sihir, dikatakan sebagai seorang pujangga, dihisor, diblokir, tidak boleh berinteraksi dengan masyarakat Mekah selama 3 tahun, sehingga para sahabat harus dipindahkan, hijrah ke Habasyah. Begitu juga intimidasi tidak saja selesai di situ, Nabi Muhammad pun terpaksa dengan duka cita harus pindah dari Mekah menuju ke Madinah. Tetapi yakinlah, lemahnya umat Islam di awal, lemahnya kondisi dakwah Islam di awal adalah sarana menuju kejayaan yang kekal dan abadi di Madinah dan di masa-masa yang mendatang. Allah berjanji dan janji Allah adalah benar. Ulaika lam yakunu mu'jizina fil ard. Mereka itu tidak mampu menghalang-halangi jalan Allah di bumi ini, sehingga mereka itu pasti akan lemah dan dilemahkan Allah. Lihat pada perang Badar, jumlah umat Islam yang sedikit melawan kafir Quraisy yang begitu dahsyatnya, 300 melawan 1000. Lihat bagaimana Nabi Musa alaihissalam melawan Fir'aun yang begitu angkuh dan sombong dengan kekuatan yang begitu dahsyat, akhirnya dikalahkan dengan air. Kita menemukan Laut Merah melenyapkan Fir'aun berikut dengan tentaranya. Tidak jauh berbeda dengan kisah Nabi Nuh. Allah subhanahu wa ta'ala melenyapkan orang-orang yang tidak beriman hanya karena dia tidak mau menaiki sampan Nabi Nuh atau bahtera Nabi Nuh. Begitu juga kita menemukan bagaimana Nabi Ibrahim dikukuhkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan melewatkan api yang begitu dahsyat tanpa terbakar walau satu rambut pun. Itulah merupakan kekuasaan Allah yang ditancapkannya di dalam ayat ini. Mereka tidak mampu menghalang-halangi jalan Allah, mereka pasti lemah dan akan dilemahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya orang yang lemah akan menjadi kuat apabila berlindung kepada orang yang kuat. Kita akan menemukan anak kecil akan berjalan dengan lenggang kangkung apabila ada ayah di samping dirinya. Atau seorang karyawan staf akan enak berjalan ketika dia bersama sang menteri misalnya. Karena apa? Karena heibah muru'ah menteri mengangkat staf biasa menjadi juga orang yang dihormati. Tetapi ketika orang kafir, orang yang menghambat jalan Allah, yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat, telah dilemahkan dan rupanya Allah sendiri tidak mau membackup dirinya, tidak mau menjadi penolong, maka dia tidak akan mendapatkan penolong dari siapapun. Karena apa? Karena Allah adalah sebaik-baik penolong. Kalaulah manusia mau menolong orang lain, terkadang dia memiliki keterbatasan. Keterbatasan usia, keterbatasan kemampuan, dan keterbatasan finansial, atau keterbatasan lainnya. Boleh jadi hari ini saya berniat untuk membantu Ustadz Safiar, tetapi esok lusa mana tahu ajal telah menjemput. Apa yang mau dibantu lagi sementara orang yang mau diminta bantuan sudah tiada? Atau hari ini kita menjanjikan kepada seseorang untuk dibantu, tetapi rupanya kondisi finansial kita jatuh ambruk dalam detik itu. Maka apa yang mungkin seseorang itu minta bantuan lagi? Karena apa? Karena sohibul makol tadi, orang yang telah berucap tadi, dalam kondisi yang layak untuk dibantu. Malah bukannya kita minta bantu dengan dia, malah seharusnya kita membantu dia. Jadi dengan demikian, yang pertama, orang yang menghambat jalan Allah akan lemah dan dilemahkan. Dan yang kedua, dia tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah, dan itu berdampak kepada tidak mendapatkan pertolongan dari siapapun. Untuk itu di dalam sholat kita selalu diminta oleh Allah untuk berucap, ketika minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Faiza sta'anta fasta'in billah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Apabila kamu ingin minta tolong, minta tolonglah kepada Allah, dan itu adalah sumber kekuatan. Dan yang ketiga, bagi orang yang menghambat jalan Allah, yang membengkokkannya, akan yudha'af lahumul azab, dilipat gandakan azabnya. Kenapa kok dilipat gandakan azabnya? Karena dia telah menghambat jalan kebaikan, dia telah merusak sistem, dia telah menghambat jalan kebaikan, dan dia telah merusak sistem, tentu saja membuat tatanan aturan main menjadi rusak dan berbahaya sekali. Tentu saja orang yang seperti ini bukan saja mendapatkan azab, tetapi malah azabnya kuadrat, dua kali lipat, ataupun bahkan triple, tiga kali lipat. Mudah-mudahan kita terhindar dari sifat-sifat yang demikian. Amin. Benar, baik sekali yang dipaparkan Ustadz Zainal. Dari sisi yang lain, ayat ini mengangkat bahwasannya sosok seorang pendusta itu pasti ada penolongnya. Jadi kalau sudah dusta satu ditambah dusta yang lain, maka dalam ayat ini Syekh Mutawalli Sya'rawi menyatakan, bila ada orang yang mendustakan seseorang ya, kemudian ataupun dia membengkokkan pemahaman ajaran Islam, maka azab atau siksaan yang dia dapat itu ada dua. Yang pertama, kesesatan. Kemudian menyesatkan orang yang lain, ataulah yang disebut dengan istilah dolun ya mudilun ya. Jadi sudah dia sesat, menyesatkan lagi. Maka yang jauh yang kita lihat di sini adalah ketika seseorang mendapatkan satu kebaikan, mendapatkan satu amanah, maka yang harus dipegang adalah bagaimana memfokuskan keimanan dalam dirinya, bahwasannya amanat yang kupegang ini pada satu saat pasti bisa membalikkan kepada derajat yang tinggi. Satu saat dia disanjung orang, dan satu saat dia juga akan dihinakan orang. Itulah kalau orang yang melakukan kezoliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan kata isyarat di sini ulaika. Ulaika dalam ayat ini diawali dengan ulaika, isyarat bagi orang-orang yang menghalangi atau mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, lam yakun. Allah menggunakan lam di sini dalam artian tidak akan sekali-sekali mereka itu sanggup menghalangi Allah Subhanahu wa taala. Maka malah mereka itu akan mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya, di dunia hidupnya sesak, tidak ada ketenangan, di akhirat lagi Allah Subhanahu wa taala akan melipatkan gandanya berbentuk azab kepadanya bagi orang-orang mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita simpulkan dari kajian kita ini adalah segeralah kita berbuat kebaikan dari dini, berusahalah hal-hal yang positif dalam hidup kita, mudah-mudahan kita mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disampaikan moga bermanfaat bagi kami. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Saya Safiar didampingin Ustaz Zainal mengucapkan syukran jazilan ala husni istima'ikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.